الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, alhamdulillah, sesuai dengan tema tausiah yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini ialah bekal untuk negeri akhirat. Berbicara tentang masalah bekal untuk negeri akhirat, disitulah nanti seorang hamba yang akan mendapat keberuntungan, kebahagiaan nanti di hari akhirat, ataukah dia mendapatkan penderitaan nanti di hari akhirat sesuai dengan bekal kita masing-masing. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang ke-59 dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhal ladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah seorang jiwa memperhatikan, melihat apa yang telah diperbuat, dilakukan untuk hari esok, ialah hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali dengan kata-kata perintah wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena takwa seseorang ini sehingga terwujudnya amalan-amalan yang untuk bekal nanti di hari akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui apa yang kalian akan perbuat. Ayat ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh seorang ulama, Syekh Abdurrahman bin Nasir At-Ta'adi. Beliau mengatakan, Ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minin bima yujibuhu al-iman wa yaqtadihi bil-luzumi taqwahu sirran wa alaniyatan fi jami'il ahwal wa ayyu ra'u ma amarahumullahu bihi min awamirihi wa syara'ihi wa hududihi وينذر ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة. Beliau mengatakan, يأمر تعالى عباده المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah menjadi kewajiban kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan harus memiliki takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sirran wa alaniyatan, maupun dalam keadaan tidak dilihat oleh orang, secara sembunyi-sembunyi, maupun dalam keadaan nampak, seluruh keadaan, kata beliau, dimanapun berada. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dari hadis dari Abi Dzar Junub bin Juluda wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kan, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Beliau sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kepada Abu Dzar, ketika Abu Dzar masuk Islam, beliau mempunyai beberapa keutamaan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, beliau Abu Dzar memerintahkan agar supaya kembali kepada kaumnya. Akan tetapi Abu Dzar masih tekad untuk tinggal di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan Abu Dzar, dia tidak akan mampu tinggal di Mekah, sehingga dia perintahkan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, dan ikut sertakanlah kejelekan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itulah yang menghapus kejelekan. Dan berakhlaklah, bergaullah sepertama manusia, karena dengan akhlak yang mulia, kata beliau. Inilah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, harus mempunyai sifat takwa seseorang itu, karena itu adalah bekal nanti di hari akhirat. Ya. Dan juga ulama-ulama kita menasihati tentang masalah bekalnya seseorang. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada orang yang ingin melakukan ibadah haji. Beliau mengatakan kepada orang yang ingin melakukan ibadah haji, beliau mengatakan, wa hadhihi nasaihu wa fawaidu ukaddimuha إلى إخواننا الحجاج بين يدي الحاج. أولا إلى الحاج أن يتقي ربه ويحرس طاقته ألا يقع فيما حرم الله عليه. Ini orang yang ingin melakukan ibadah untuk bekal nanti di hari akhirat. Sebelum beliau mengungkapkan tentang masalah pendalilan di ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj." وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Kembali lagi Allah mengulang, وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat. Inilah nasihat-nasihat kami, kata beliau. Dan faedah-faedah yang sangat bermanfaat yang saya akan kemukakan kepada saudara saya yang ingin melakukan ibadah haji. Bagaimana kita mengetahui kondisi orang yang ingin melakukan ibadah haji? Kalau bukan dasar yang kita bawa bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya pertama, saya nasihatkan agar supaya kalian yang ingin melakukan ibadah haji, pertama dasarnya harus memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga apa yang bisa mengakibatkan kita memperturutkan hawa nafsu kita melakukan sesuatu. Jangan sampai, kata beliau, terjerumus ke dalam perbuatan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma taf'alu min khairin, apa yang akan dilakukan kalian suatu kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui. Oleh karena itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal untuk kalian ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Allah mengulang, wattaquni, dan bertakwalah kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya pikiran. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'diri hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa amma zadul hakiki wal mustamir naf'uhu li sahibihi fi dunyahu wa ukhrahu fa huwa zadu taqwa, zadu taqwa. Adapun perbekalan, kata beliau, yang sebenarnya yang bisa berkesinambungan maupun tentang masalah penghidupan dunianya maupun penghidupan akhirat ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merupakan allazi huwa zadun ila daril qarar. Beliau mengatakan, karena takwa itu adalah kalau seseorang memiliki dengan perbekalan takwa itu adalah merupakan perbekalan nanti di hari akhirat. Itulah makna wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Hendaklah seorang jiwa memperhatikan apa yang sudah kita perbuat, yang sudah kita lakukan, hendaklah kita melihat kembali amalan-amalan yang pernah kita lakukan untuk hari akhirat. Karena di sini adalah bekal yang sebaik-baiknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa ayyu ra'u, hendaklah menjaga dan memperhatikan dan memelihara ma amarahumullahu bih. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari berbagai macam perintah Allah subhanahu wa ta'ala dipelihara dan diperhatikan. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah syariatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita pelajari tentang masalah yang dibahas oleh Ustaz kita, Dzulkarnain hafizahullah ta'ala, tentang masalah fikri. Itu sangat beberapa syariat yang telah kita disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memperhatikan wahududihi dan batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar supaya kita tidak melampaui batas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan batasan-batasan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wahududi. Wa yanzuru ma lahum wa ma alaihim. Wa maza hasalu alaihim minal a'mali allati tanfauhum. Aw tadurruhum fi yaumil qiyamah. Hendaklah memperhatikan apa yang sudah menjadi kewajiban kita dan apa yang sudah kita peroleh, kata beliau, dari amalan-amalan allati tanfa'uhum. Amalan-amalan kita itu apakah bermanfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah berguna nanti di hari akhirat. Amalan yang bermanfaat kita sudah maklumi bersama. Amalan yang bermanfaat adalah kalau sudah terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua adalah al-mutaba'atu li sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Itu amalan yang bermanfaat. Kenapa kita bisa bermanfaat? Bisa kita mengetahui bermanfaat karena dengan dasar ilmu pengetahuan. Ilmu kita lah yang tahu membedakan ini bermanfaat, ini yang bermudarat, yang mencelakakan nanti di hari akhirat. Kita sudah maklumi dengan pendalilan ikhlas di dalam Al-Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Dalil mutaba'ah ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dengan ilmu pengetahuan kan, sehingga kita bisa mengetahui ini amalan yang bermanfaat yang pernah saya lakukan ini tahun yang sudah lewat, amalan saya masih banyak yang bolong, yang kurang. Oleh karena itu tidak dijamin seseorang bahwasanya amalannya semua baik, tentu ada amalan kejelekan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan waqti sayyatal hasana tamtuha. Kalau ada kalian sudah melihat, memeriksa kembali amalan-amalan kalian yang kurang bermanfaat, ikutkanlah dengan amalan yang baik, agar amalan itulah yang menutupi kesalahan kalian. Di sinilah peranan ilmu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa di dalam tausiah ini, banyak yang di dalam tausiah ini mengungkapkan tentang masalah ilmu, keutamaan berilmu. Karena yang mengetahui antara yang hak dengan yang batil, amalan kita baiknya dan buruknya adalah sesuai dengan ilmu pengetahuan kita yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala memberikan ungkapan tentang masalah orang yang tidak mengerti di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Il kanatin nafsu jahilatan zalimatan wa hiya man sya'u kulli syarrin yahtulu lil 'abdi wa ma yahtulu lahu syarrun illa minha." Kalau manusia, kata beliau, pada dasarnya dia adalah bodoh, tidak mengetahui perkara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia zalim, disitulah sumber kejelekan, kata beliau. Munculnya kejelekan karena seseorang bodoh dengan zalim. Seorang hamba dia memperoleh sesuatu karena dia bodoh enggak? Memperoleh sesuatu karena dia bodoh dengan zalim di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita lihat minal a'mali allati tanfa'uhum aw tadurruhum fi yaumil qiyamah. Apakah amalan-amalan kalian yang sudah kita lakukan itu bermanfaat ataukah mencelakakan nanti kita di hari akhirat? Sehingga beliau kata beliau, fa innahum idza ja'alu al-akhirata nasba ayunihim wa qiblat qulubihim wa ahtammu bil maqami biha ijtahadu fi kasratil a'mal al-mawsilati ilaiha wa tasfiyatuha min al-qawati' wal 'awa'iq allati tawaqqafahum ada sir atau ta'awwathum atau tafarrafum, kata beliau. Kalau manusia itu sudah memperhatikan, kalau matanya diarahkan kepada penghidupan akhirat dan hatinya diarahkan kepada penghidupan akhirat, pasti mereka berusaha memperhatikan apa yang sudah menjadi kewajiban kepada mereka, dan mereka bersungguh-sungguh untuk memperbanyak amalan-amalan yang bisa sampai kepada hari akhirat. Allah. Sehingga beliau, dia mengatakan, dia berusaha untuk menyingkirkan, menghilangkan apa yang bisa menjadi penghalang baginya di dalam perjalanannya kepada hari akhirat. Dan apa yang bisa memperlambat perjalanannya, wa tasfiyatuha minal qawati' wal 'awa'iqi allati tawaqqafahum 'anil, yang bisa terhalang, yang bisa berhenti dalam perjalanannya kepada menuju kepada penghidupan akhirat. Dia berusaha menyingkirkan. Di sinilah peranan tentang masalah ilmu pengetahuan kita. Marilah kita bekali diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah takwa kita sehingga terwujudnya amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dasar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, sebagaimana di dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina jithiya. Tidak ada kalian terlepas nanti di hari akhirat kecuali kalian mendatangi semua api neraka jahannam, melintas di atas siratal mustaqim. Itu sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kemudian kami selamatkan kalau orang ketika hidup di dunia menjadi bekalannya tentang masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadzaru dzalimina yusiya." Dan kami biarkan mereka orang-orang yang zalim berlutut nanti di neraka jahannam. Wal iyadzu billah. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.